tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja. Kita akan berjumpa pula. Terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja. Kita akan berjumpa pulang.